tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kaidah yang kedua, setiap pemahaman dalam masalah nama dan sifat Allah yang berbeda dengan pemahaman salafus saleh, maka itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang tidak benar. Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati di antara ahli ilmi, di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan yang aku maksudkan dengan ulama adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wadzalika, dan hal tersebut karena akidah kita, akidah kaum muslimin, akidah Islam itu dibangun di atas tiga rukun. Yang pertama, kita tidak mengambil akidah illa minal kitab wa sunnati, kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi. Rukun yang kedua, kita tidak memahami dalil Al-Quran dan hadis al-aqdiyah yang berkenaan dengan akidah kecuali sebagaimana pemahaman salafus saleh. Maka kita tidaklah masuk dalam permasalahan ini dengan melakukan takwil, dengan melakukan otak-atik dengan ra'yu atau opini-opini kita, dan tidak menebak-nebak dengan dan mengira-ngira dengan hawa nafsu kita. Kita tidaklah mengedepankan dan mendahulukan akal kita dibandingkan an-nukul, dibandingkan nukilan, yaitu dari Alkitab wa Sunnah. Tidak pula kita mengedepankan akal kita dibandingkan pemahaman salaf. Fal mutaqarraru, maka satu hal yang baku menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasanya pemahaman terhadap dalil-dalil akidah itu tauqifi, mengikuti dalil. Artinya tauqifi di sini maknanya tidak boleh ijtihad di dalamnya. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Tidak boleh bagi Anda berijtihad dengan menggunakan pemahaman Anda. Karena pemahaman terhadap nusus aqdiyah, nusus asma wa sifat itu tauqifi, tidak boleh berijtihad. Faqad fahima minha as-sahabatu, para sahabat telah memahami dari ayat di atas bahwasanya yang dimaksudkan adalah datang yang hakiki, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Maka andai Anda memahami ayat ini dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf, maka ya, apa yang Anda pahami teranggap batil. Karena semua pemahaman berkenaan dengan dalil nama dan sifat Allah yang menyelisihi pemahaman salaf adalah satu hal yang tidak benar. Dan seorang tidaklah bisa mengambil manfaat secara sempurna, mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, kecuali jika dia pahami sebagaimana pemahaman salafus saleh. Bahkan andai anda pahami satu ayat berbeda dengan pemahaman salaf, maka jika Anda sebutkan ayat dan pemahaman tersebut di buku-buku karya tulis Anda dan kajian-kajian yang Anda sampaikan 1000 kali sekalipun, maka Anda tetap statusnya sebagai seorang yang berdusta, seorang yang bohong. Dan pada hakikatnya Anda tidaklah berdalil dengan Al-Quran. Karena seorang itu tidaklah mampu untuk mengambil manfaat dengan Al-Quran kecuali jika dia pahami sebagaimana pemahaman salafus saleh. Dan tidaklah tercatat di sisi Allah seorang itu berdalil dengan Al-Quran kecuali jika dia pahami sebagaimana pemahaman salafus saleh. Karena tidak semua orang yang mengatakan qala Allahu, Allah berfirman demikian dan demikian, dia adalah orang yang tepat dalam istidlal, dalam berdalil. Maka di sini layak bagi kita untuk mengingatkan dua hal. Dan yang dimaksud dengan keduanya adalah pembedaan antara dalil dan tanzil, dalil dan penerapan dalil. Maka dalil semisal Al-Quran. Nah, penerapannya ini berkenaan dengan pemaknaan. Maka tidak semua orang yang benar dalilnya, benar penerapan dalilnya. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij berdalil untuk melegalkan pembantaian kaum muslimin dengan sejumlah dalil dari Al-Quran, dan mereka tidaklah benar, tidaklah tepat dalam penerapan dalil tersebut. Li'anam akhtau, karena mereka keliru fitanzil, dalam penerapan. Tanzil di sini artinya penerapan, sama dengan tatbiq. Tanzil adillah sama dengan tatbiq adillah, penerapan dalil. Maka Al-Quran tidaklah datang semata-mata sebagai dalil, namun datang lidalalatin sebagai dalil, watanzil, dan diterapkan dengan benar. Maka siapa yang tepat dalam fidalalati, dalam mengambil dalil, namun keliru dalam penerapan dalil, hakikatnya tidak mengambil Al-Quran, dan tidaklah diberi, seorang itu diberi label, diberi atribut, bi'annahu amilun bil-Qur'ani, dengan atribut orang yang mengamalkan Al-Quran, kecuali jika dia mengambil Al-Quran sebagai dalil dan tanzil, dan penerapannya sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda katakan waja'a rabbuka, dan Rabbmu datang, kemudian Anda katakan yang dimaksud datang di sini adalah ingin memberi pahala, maka kami katakan Anda tidak mengambil Al-Quran, dan hakikatnya Anda tidak beriman dengan ayat ini. Meskipun benar dalilnya, akan tapi Anda keliru dalam istidlal, dalam pendalilan, dan dalam tanzil, penerapan dalil. Maka siapa ingin mengambil Al-Quran secara hakiki, maka menjadi kewajibannya dua hal. Yang pertama adalah berdalil dengan teks Al-Quran, kemudian tepat dalam penerapan dalil tersebut. Demikian juga di antara contoh adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka tidak ada istihad dalam ayat ini, karena pemahamannya itu sudah tauqifi, mengikuti paket baku yang ada dari salafus saleh. Nasihat saya kepada Anda wahai pencari kebenaran, iyyaka waspadalah. Jangan sampai Anda mencari jalan bukan jalan orang yang beriman. Dan jalan orang yang beriman adalah jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpaling dari jalan para sahabat, Allah palingkan ke mana dia berpaling, lantas Allah masukkan ke dalam neraka, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iyyaka tsumma iyyaka, waspadalah dan waspadalah. Jangan mencari-cari jalan bukan jalan orang-orang yang beriman. Dalam pemahaman, maka mereka sabilul mu'minin, yaitu para sahabat, adalah generasi dari umat ini yang paling sempurna pemahamannya dan paling dalam ilmunya. Adalah kita waspada, betul-betul waspada dari seruan-seruan yang dosa, yang menginginkan umat ini untuk menjauhi pemahaman sahabat. Mereka mengatakan, kenapa kalian haruskan kami dengan pemahaman manusia-manusia yang telah mati? Biarkan manusia memahami Al-Quran sebagaimana muqtada, konsekuensi, dan mu'tiyat. Mu'tiyat dalam bahasa Arab kontemporer artinya data. Ini artinya data, itu mu'tiyat. Pemberi info, pemberian, makna kamusnya, makna sorobnya, tasribnya, pemberi. Namun yang dimaksudkan adalah pemberi informasi alias data. Sebagaimana muktadha, konsekuensi, dan data yang ada di abad 20 ini. Kenapa Anda haruskan kami dengan pemahaman Muhajir dan Ansar, padahal mereka tidak memiliki mukhtaraat, penemuan-penemuan baru, wala mutakasyafat, dan tidak pula penemuan-penemuan baru. Wala syai', dan tidak ada yang lainnya. Kenapa kalian ikat akal yang terbuka? Di zaman ini, di abad ini, harus diikat dengan akal zaman itu, yaitu Muhajir dan Ansar. Maka jawabannya adalah, ini adalah seruan iblis. Dan ini adalah bahasa indah yang dibuat oleh setan. Yang diinginkan dengan bahasa ini adalah al-wusul bil istilalil batil, bisa sampai pada tujuan melakukan pendalilan yang tidak benar, itu bisa dimasukkan dalam Alkitab wa Sunnah. Karena pemahaman salaf itu menjadi pagar pelindung Al-Quran dan Sunnah, terlindungi dari masuknya ahlil bid'ah. Maka mereka ingin masuk, akan tetapi thamata di sana ada pagar yang melindungi Al-Quran dan Sunnah, yaitu pemahaman salaf. Maka mereka ingin menghancurkan pagar ini. Karena mata jika mereka bisa merusak pagar ini, sehingga umat itu menerima tawaran yang terlaknat dan yang berasal dari inspirasi setan, maka setiap mubtadi, setiap orang yang sesat, bahkan setiap orang yang musyrik mampu mendalili kekafirannya dan kemusyrikannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Li'anna Al-Qur'ana hamalatu wujuhin. Karena Al-Quran itu memiliki karakter memuat banyak sudut pandang. Memuat wujuhin, banyak sudut pandang. Dan akan kusampaikan kepada kalian dua contoh. Di antara sufiyah ada yang mendalili bolehnya minta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Rasul min dunillahi, dengan meninggalkan Allah. Minta-minta dan berdoa minta kepada Nabi di kubur Nabi. Mereka dalili dengan Al-Quran, padahal ini syirik akbar. Berdoa minta-minta kepada makhluk, meskipun itu adalah sang Rasul. Namun mereka bisa saja mendalili mendalili syiriknya dengan Al-Quran, yaitu dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala annahum idzalamu anfusahum. Andai mereka ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, yaitu melakukan maksiat, mereka datang kepadamu lantas meminta ampun kepada Allah, dan sang Rasul pun memintakan ampunan untuk mereka. Fahuna, maka di sini narudu alaihi, kita akan jawab pendalilan ini, la sya'na bil isnati, tidak ada urusan dengan sanad, karena sanadnya adalah sanad Al-Quran, itu mutawatir, yaitu kalamullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Maka anda tidak akan mampu memberikan jawaban padanya kecuali dengan pagar ini, yaitu pagar pemahaman salafus saleh. Pagarnya adalah anda katakan pada orang itu, anda pahami dari ayat ini, datang yang disebutkan dalam ayat ini, An-Nisa 64, adalah datang ketika Nabi masih hidup dan setelah Nabi meninggal dunia. Dan ini adalah menyelisih pemahaman salaf. Dan kaidah mengatakan semua pemahaman yang menyelisih pemahaman salaf dalam dalil-dalil masalah akidah, maka itu adalah pemahaman yang tidak benar. Ya, maka realitanya salaf sahabat ketika mereka, karena tentu ini ayat yang luar biasa manfaatnya. Allah, Allah akan ampuni, ada jaminan ampunan jika datang pada Nabi, kemudian Nabi mendoakan. Namun kita jumpai para sahabat ketika mereka berbuat salah dan dosa, tidak melakukan semacam ini. Maka ini menunjukkan tidak tepatnya pemahaman tadi. Contoh yang kedua, Mu'tazilah beralasan membenarkan bid'ah mereka yang mengatakan kemakhlukan Al-Quran dan bid'ah akidah kemakhlukan Al-Quran adalah bid'ah kekafiran. Mu'tazilah bisa saja mendalili akidahnya bahasanya Al-Quran itu makhluk dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Tidaklah datang pada mereka peringatan dari Rabb mereka muhdasin yang baru kecuali mereka mendengarkannya sambil main-main. Yang dimaksud dengan dikrin mirabbihim dalam ayat ini dengan sepakat ahli tafsir adalah Al-Quran. Akan tapi mal maksud apa yang dimaksudkan dengan muhdasin? Ingdal Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah, muhdasin di situ artinya makhluk. Sehingga mereka mengatakan wa ahlu sunnah sada ada ayat muhkam. Muhkam itu belum dihapus. Lawan dari mansukh. Di Al-Quran yang menunjukkan benarnya akidah kami, bahasanya Al-Quran itu makhluk. Yaitu mirabbihim min dikrin mirabbi muhdasin. Maka bagaimanakah kalian memberikan jawaban kepada kami? Maka kami katakan pada mereka, Mu'tazilah, sesungguhnya pemahaman kalian untuk firman Allah muhdasin adalah pemahaman yang berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh serta para imam. Wa wa anal a'immata mujmi'una, karena para imam sepakat bahasanya muhdasin dalam ayat ini An-Nisa ayat yang kedua, Al-Anbiya ayat yang kedua maknanya adalah ay jadidun, baru turun, bukan makhluk. Artinya tidaklah datang pada mereka peringatan dari Rabb mereka yang baru saja turun. Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman bertahap sesuai dengan peristiwa yang ada selama rentang waktu 23 tahun. Maka setiap kali datang pada mereka ayat Al-Quran yang baru saja turun, mereka respon dengan berpaling, kafir, tidak mau mengikuti dan tidak mau patuh. Maka pemahaman Mu'tazilah, versi Mu'tazilah terhadap ayat ini bahasanya Al-Quran itu makhluk, ini adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf. Dan kaidah mengatakan setiap pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman salaf dalam dalil-dalil akidah maka itu tidak benar. Maka ini adalah perkara yang penting dalam memahami nama dan sifat Allah bahkan dalam bab-bab keilmuan yang lain. Ya, contoh yang ketiga, falasifah, para ahli filsafat di masa silam. Mereka mendalili, berdalil untuk mengingkari nama dan sifat Allah seluruhnya dengan ayat Al-Quran. Mereka katakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat sama sekali. Dan dalilnya Al-Quran. Maka Al-Quran, visi Al-Quran ada ayat yang meniadakan sifat Allah dan namanya sama sekali. Yaitu firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Allah itu Isa. Allah itu tunggal. Huwa di sini namanya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu tidak diterjemahkan. Sehingga terjemahnya Allah itu Isa. Mereka mengatakan perkataan kul wallahu ahad, sampai kala bahasanya Allah itu zat Esa, menunjukkan pengingkaran terhadap sifat dan nama. Ya, jadi kata mereka kulullahu atu menunjukkan pengingkaran terhadap nama dan sifat, dan sebenarnya tidaklah boleh Allah dinamai baik dengan nama atau labi ismin, tidak dengan nama ataupun tidak dengan sifat. Lianna muqtada ahadiyati, konsekuensi dari keahatan Allah atau keesaan Allah adalah Allah tidak dibersamai dalam masalah kedahuluan satupun pihak yang membersamainya. Maka sifat Tuhan yang paling khas menurut ahli bid'ah dan mu'tazilah, dan ini ahli kalam secara umum, adalah wasfuhu bil qidami. Jadi memberikan atribut kepada sosok Tuhan tersebut sebagai zat yang qadim. Ya, jadi menurut ulama ul kalam, sifat Tuhan yang paling khas itu adalah qidam, keterdahuluan tanpa awal. Oleh karena itu, jadi sifat Tuhan yang paling khas menurut ahli bid'ah dan mu'tazilah adalah atribut untuknya bil qidam, kalau dulu tanpa awal. Dan karena sifat menurut Mu'tazilah berbeda dengan zat, mereka lantas mengatakan idan jika demikian haruslah kita isakan Allah dalam sifat al-qidam dahulu. Maka tidak ada yang membersamai qidam zat Allah sesuatu pun yang lain. Maka seandainya kita jadikan wajah Allah itu qadim, niscaya la syarka adzata qadimun akhar, niscaya ada qadim yang lainnya yang membersamai zat Allah. Seandainya kita jadikan bahasa di antara sifat Allah misalnya ilmu atau mengetahui, mendengar, melihat, maka sifat-sifat ini tusyariku adzat fil qidami, itu membersamai zat Allah dalam keterdahuluan. Maka menurut mereka hal ini satu hal yang tidak boleh, karena ini adalah kebersamaan berbagai macam zat dalam kekidaman Allah, karena padahal dia adalah Isa. Maka mereka berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari nama dan sifat Allah. Dan kita sanggah, kita jawab mereka dengan perkataan kita, sebenarnya pemahaman kalian hada ini menyelisih pemahaman salaf, dan semua pemahaman yang menentang atau menyelisih pemahaman salaf dalam masalah akidah dan amal, fa inna batil, itu batil. Ya, tadi dijelaskan bahasanya di antara keyakinan ulama kalam, dan jika disebut ulama kalam maka maknanya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka punya asumsi bahwasanya sifat Tuhan yang paling khas itu qadim. Sehingga mereka katakan ta'addudul, terutama Mu'tazila, ta'addudul kudama syirkun. Berbilangnya hal-hal yang qadim itu kemusyrikan. Karena berarti banyak Tuhan. Karena jika sesuatu itu qadim, berarti dia Tuhan. Dan qadim adalah dulu tanpa awal. Jika ta'addudul kudama, berbilangnya hal yang qadim adalah syirkun. Maka tidak boleh berbilang, karena Allah itu ahad. Allah itu ahad. Tidak boleh berbilang. Kemudian mereka punya asumsi, dan inilah uniknya, ketika orang itu sesat karena hulu dalam satu hal, itu biasanya hal tersebut itu menunjukkan sesatnya. Mu'tazilah sesat karena berlebihan terhadap akal. Lah malah akalnya, akal menunjukkan sesatnya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah punya punya asumsi kalau sifat itu sesuatu di luar zat. Sifat zat itu sesuatu di luar zat. Dan ini satu hal yang tidak logis, tidak realistis dan tidak logis. Ya, karena realita menunjukkan bahasanya sifat itu ada pada zat dan bukan sesuatu di luar zat. Zaid gemuk, gemuk itu bukan sesuatu di luar Zaid. Zaid kurus, oh ini ada Zaid dan ada kurusnya Zaid. namun itu asumsi mereka bahwasanya sifat itu di luar zat, padahal realitanya tidak ada. Sifat itu membersamai zat. Sifat itu membersamai zat. Maka jika zatnya itu hadis, baru makhluk, ya nanti sifatnya makhluk. Kalau zatnya itu qadim dulu tanpa awal, karena dia zat Tuhan, ya maka sifatnya juga qadim. Tapi qadimnya itu bukan sesuatu yang di luar. Nah, mereka menganggap, mereka punya kaedah ta'addudul kudama syirkun. Berbilangnya hal yang qadim kesyirikan. Kemudian yang kedua, mereka punya kaedah sifat itu di luar zat. Dampaknya ketika seorang itu menetapkan sifat bagi Allah, dan sifat Allah itu qadim sebagaimana qadimnya zat Allah, maka terjadilah ta'addudul kudama. Berbilangnya hal yang qadim. Zat Allah qadim. Mendengarnya Allah qadim. Melihatnya Allah qadim. Ilmunya Allah qadim. Berarti tidak ahad. Karena berarti syirik. Nah, supaya tidak syirik, supaya bertauhid, caranya nafyu as-sifat. Mengingkari semua sifat. Sehingga tidak ada ta'addudul kudama. Karena yang qadim cuma zat Allah saja. Tidak ada qadim berupa ilmunya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, dan sifat-sifat yang lain. Maka berangkat dari, bisa saja berangkat dari Allah itu ahad. Allah itu esa. Dia sendirian. Maka tidak boleh ada ta'addud. Berbilang. Kalau kemudian ada ta'addudul qudama, padahal sifat Tuhan itu yang paling khas adalah qadim, kemudian yang qadim itu berbilang, maka tidak lagi ahad. Namun yang terjadi adalah syirkun. Ya, tadi kita baca lau ja'alna fi sifatihi, maka seandainya kita tetapkan di antara sifat Allah misalnya mengetahui, mendengar, melihat, maka sifat-sifat ini membersamai zat dalam kidam, sama-sama qadim. Ilmunya Allah qadim, mendengarnya Allah qadim, melihatnya Allah qadim, sebagaimana zat Allah qadim. Fa ingdau, maka menurut Mu'tazila ha anna hadza la yajuzu. Ini tidak boleh. Karena terjadi ta'addudul qudama. Karena sifat-sifat tadi membersamai zat dalam kidam. Maka itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'annahu ahad. Karena Allah itu zat yang esa. Sehingga mereka berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari nama Allah dan sifatnya. Maka kita jawab mereka dengan kita katakan, pemahaman kalian ini menyelisih pemahaman salaf dan semua pemahaman yang menentang pemahaman salaf dalam masalah akidah dan amal. Amal artinya ibadah, itu satu hal yang batil. Walil abdi dhaif, dan penulis seorang hamba yang lemah, Syekh Walid Suaidan, punya buku tipis judulnya Risalatut Tadhkiril Khalaf bi Wujubi Tiba'i Fahmi Salaf fi Adilatil Kitab wa Sunnah. Mengingatkan khalaf tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf dalam dalil Al-Quran dan hadis. Wadzalika, dan hal tersebut karena li'annana, karena kita labuta harus, wahai para ulama dan para penuntut ilmu, kita harus berdiri dalam satu barisan, satu kekuatan untuk menjaga pagar ini. Dan yang aku maksudkan dengan pagar adalah fahmus salaf. Maka jika kita mempertahankan, melestarikan pagar ini, kemudian kita biarkan pagar ini dalam keadaan saliman, dalam keadaan sehat, dan kita bela dengan semua yang bisa kita miliki berupa kekuatan ilmiah, maka kita akan menjaga Alkitab dan Sunnah, dan kita akan bersama-sama menjaga keduanya. Namun li'anna namata, namun jika kita rusak pagar ini, maka orang musyrik akan masuk, Mu'tazilah masuk, Asy'ari masuk, dan semua orang akan mencawuk dari Al-Quran, mengambil alasan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada padanya ayat-ayat am, ada yang mujmal, ada yang mutlak, yang nanti bisa ditarik-tarik oleh orang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya, karena karakter ayat-ayat Al-Quran yang bersifat general, sehingga dia memiliki sifat hamalatul wujuh, banyak sisi yang bisa disimpulkan. Maka labudda ayyafama, maka haruslah ayyafama Al-Quran, Al-Quran dipahami, terutama dalam dalil-dalil akidah, sebagaimana pemahaman salafus saleh. Ya, kemudian kaidah yang ketiga, hal yang gaib itu tidaklah disamakan dengan hal yang terlihat. Dalam kajian dan pembahasan tentang ghaibiyat, hal-hal yang gaib, ini adalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling khas dalam semua hal yang masalah ghaibiyat, terutama dalam masalah nama dan sifat Allah. Zat Allah itu gaib, nama Allah itu gaib, bentuk sifat Allah itu gaib. maka tidak boleh bagi anda untuk memasukkan Allah bersama makhluknya dalam kias, dalam penyamaan abadan sama sekali. Maka tidak boleh kita samakan sesuatu yang tidak kita lihat, itu nama dan bentuk sifat, dengan sesuatu yang bisa disaksikan. Maka kias dalam masalah hal yang gaib itu tertolak menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebagaimana akal tidak bisa dipakai untuk ghaibiyat hal-hal yang gaib, maka demikian juga tidak boleh ada kias untuk pembahasan tentang hal-hal yang gaib. Manfaat dari kaidah ini adalah wadzalika, dan hal tersebut karena ahlu tamsil mereka mengatakan, orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, yaitu ahlu tamsil, mereka mengatakan, kami tidaklah bisa memahami pengertian wajah yang dinisbatkan kepada Allah kecuali dengan wajah yang bisa kami pikirkan pada makhluk. Artinya mereka kiaskan wajah yang gaib dengan wajah yang bisa, wajah makhluk yang bisa disaksikan. Lantas mereka katakan, jika demikian wajah Allah sebagaimana wajah makhluk, maka ilah atau kesalahan mereka yang mendasar adalah kias dalam hal-hal yang gaib. Contoh yang lainnya, mereka katakan, kami tidaklah mengetahui istiwa berada di atas kecuali dengan bentuk yang bisa disaksikan. Idzan, jika demikian, maka istiwa berada di atas, misal berada di atas arsy yang Allah informasikan kepada kita, dan namun Allah jadikan hal itu hal yang gaib, maka labuta haruslah kita maknai bentuknya sebagaimana istiwa yang bisa disaksikan dalam rupa nyata. Faqal, lantas mereka mengatakan, dan jika demikian, istiwanya Allah itu seperti istiwa kita. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga contoh yang lainnya adalah wali tusna'a ala aini. Kalau mereka ahlu tamthil mengatakan mata Allah itu gaib, akan tetapi kita mampu untuk menyimpulkan sifat sesuatu hal yang gaib, yaitu al-ain biru'yatil ain al-musyahadati. Itu mata dengan melihat mata yang bisa dilihat. Maka kami samakan mata yang gaib dalam bentuknya dengan mata yang bisa dilihat. Maka mereka ahlu tamthil mengkiaskan dan menyamakan hal yang gaib dengan hal yang terlihat. Karena hal ini, karena kaidah inilah mereka terjatuh dalam tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini adalah di antara salah satu alasan mereka. Dan ada lagi alasan yang lain yang akan dibahas di kaidah setelahnya. Wa kadzalika, demikian juga untuk tangan Allah. Mereka ahlu tamtsil menerima dan pasrah kalau tangan Allah itu sesuatu hal yang gaib. Akan tetapi hal yang gaib ini mengimaninya tidaklah tergantung dengan akal mereka saja. Faqalu, mereka mengatakan, labuda, haruslah kita samakan sifat hal yang gaib ini dengan sifat sesuatu yang bisa disaksikan, yaitu tangan makhluk. Bima mengingat bahasanya Allah mengajak bicara kita dengan tangan, artinya tangan yang gaib itu semisal dengan tangan yang bisa dilihat. Nah, demikian alasan-alasan ahlu tamtsil. Ya, maka kenapa mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Di antara alasan mereka adalah kalau Allah mengajak bicara kita dengan satu sifat, maka artinya Allah menginginkan agar kita memahami sifat tersebut dengan sifat yang bisa kita lihat di alam nyata. Itu kaidah mereka. Oleh karena itu maka Ahlussunnah wal Jamaah qarara, menetapkan. Mereka menetapkan kaidah yang agung ini, yaitu tidak boleh menganalogkan dan menyamakan hal yang gaib dengan hal yang bisa dilihat fi babil ghaibiyat, dalam masalah-masalah hal yang gaib. Sehingga semata-mata sama nama Allah punya tangan, manusia punya tangan, itu tidak berarti tangan Allah sama dengan tangan manusia, karena tangan Allah adalah tangan yang gaib. Sehingga sedangkan tangan manusia tangan yang syahid, yang bisa dilihat, maka itu semata-mata sama namanya, bukan berarti sama bentuknya, ukurannya dan sebagainya. Namun kita katakan hal yang gaib jangan disamakan dengan hal yang nampak dan terlihat. Ini di lebih perjelas di kaidah yang keempat, sama nama tidak mengharuskan kesamaan sifat dan kriteria. Kaidah ini memperjelas kaidah sebelumnya. Makna kaidah ini, tidak semua dua hal yang sama namanya di zaman harus sama sifat dan kriterianya. Faka, maka betapa banyak dua hal yang sama namanya fi alamil musyahadah, di dunia nyata yang terlihat namun berbeda bentuk dan sifatnya. Sama-sama namanya kaki, ada meja punya kaki, semut punya kaki, gajah punya kaki. Semuanya namanya kaki, dan kesamaan nama ini tidak mengharuskan kesamaan bentuk, sifat, kriteria, ciri-ciri, ukuran dan sebagainya. Bahkan kita lihat kontras sekali, kaki semut sama kaki gajah, ukurannya kontras sekali. Bentuknya sama sekali tidak ada yang mirip. Karena kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan ya, realitanya, kesamaan hakikatnya, kesamaan bentuknya, dan kesamaan bagaimananya. Contoh yang dibawakan oleh penulis, kita melihat bahasanya matahari itu bercahaya, memberikan cahaya, membagikan cahaya. Lilin juga membagikan cahaya. Maka matahari dan lilin itu sama. Masing-masing dari keduanya mendapatkan atribut memberi cahaya. Namun cahaya yang dinisbatkan dengan matahari berbeda dengan cahaya yang dinisbatkan kepada lilin. Maka ma'a meskipun ada sama nama tidak mengharuskan kesamaan dalam sifat. Contoh yang lainnya kita lihat, elang punya sayap, kemudian nyamuk juga punya sayap. Sayap elang, sayap nyamuk. Wa ma dzalika, meskipun demikian, dua sayap ini bentuknya di antara keduanya, bentuk di antara baina kaifiyatihima, bentuk keduanya memiliki baun syasih. Jarak yang sangat luas. Artinya bentuknya sangat-sangat beda. Sebagaimana kita lihat bahasanya gajah punya yadun. Dalam bahasa Arab, yadun itu kaki depan. Kaki ke depan hewan. Maka gajah punya yadun. Dzubab, lalat juga punya yadun. Maka gajah dan lalat punya kesamaan masing-masing memiliki yadun. Yang biasa kita terjemahkan dengan tangan. Akan tetapi bentuk keduanya itu memiliki jarak yang luas. Itu beda yang kontras. Dan kita pun menyaksikan bahasanya Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya Al-Quran menamai dirinya dengan sejumlah nama, yang nama-nama tersebut juga Allah berikan pada hamba-hambanya. Namun pemilik nama yaitu Allah tidaklah sama dengan pemilik nama yaitu makhluk. Allah berikan, Allah tetapkan untuk dirinya sejumlah sifat, yang sifat itu juga Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Namun walaisal wasifu kal mausufi, namun tidaklah pemberi sifat seperti yang diberi sifat. Contohnya yadullahu yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka Allah tetapkan baginya tangan dan mereka juga tangan. Namun tangan yang dikaitkan dengan zat Allah berbeda dengan tangan yang dikaitkan dengan makhluk. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kaumnya Balqis. Kalau mereka mengatakan nahnu ulul quwwah, kami orang-orang yang kuat. Ya, maka Allah tetapkan, Allah akui mereka kuat. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tidaklah menginginkan dari mereka rizki, tidak pula aku ingin mereka memberi makan padaku. Makhluk syahidnya, innallahu wa razaku dzul quwwatil matin. Allah adalah pemberi rezeki dan Allah adalah zat yang memiliki kekuatan dan zat yang kokoh. Maka kekuatan yang disandarkan pada Allah berbeda dengan kekuatan yang disandarkan kepada makhluk. Demikian juga nahnu naqul innal insana, sesungguhnya manusia itu lembut atau lembek, dan besi setelah dipanaskan juga lembek. Namun lembek yang disandarkan pada manusia tidak seperti lembek yang disandarkan kepada besi. Oleh karena itu maka An-Nadhim rahimahullah ta'ala menyampaikan tawafuqul asma'i la yastalzimu tawafuqa sifati ya man yafhamu, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Wahai orang yang paham, lanayatun walil ba'udi mithluha tafukul ismi fahal tasabbuhu fahal tasabbuha. Kita manusia punya yadun, nyamuk juga punya yadun yang semisal, kesamaan nama, apakah kemudian mirip? Jawabnya tidak. Dan kaidah ini disepakati di antara ahlus sunnah. Dan dalil kaidah ini adalah nakal Quran dan hadis, kemudian akal sehat, kemudian indrawi. Adapun dalil akal sudah fa innal mutaqarrara, dan satu hal yang baku bahasanya, jika ikhtalafat al-idhofat ikhtalafat as-sifat. Ini patut di garis bawah. Begitu idhofahnya, penyandarannya itu beda, maka sifat, keadaan real sifat itu beda. Ya, keadaan sesuatu itu beda dengan perbedaan idhofah. Ini di semua idhofah itu langsung otomatis beda. Ya, di semua penyandaran itu otomatis beda. Misalnya kita katakan duit orang miskin, duit konglomerat, itu sudah langsung beda. Ya, apa yang bikin beda? Idhofahnya, penyandarannya sudah langsung beda. Ya, duit orang miskin paling 2.000-an, 5.000-an gitu. Ya, kalau ada yang 100.000 ya jarang-jarang gitu. Namanya saja duit orang miskin. Bayangkan duit konglomerat. Duit konglomerat nomor 1 di Indonesia. Itu sudah langsung duitnya beda itu. Duitnya ternyata tidak lagi berbentuk kertas, duitnya sudah elektronik, gesek-gesek saja. Duitnya udah duit tapi nggak kelihatan, duitnya orang miskin masih kelihatan. Itu dengan idhofat itu sudah langsung beda. Wajah. Ketika dikatakan wajah kucing, itu beda dengan wajah ayam, beda dengan wajah kera, wajah munyuk, itu sudah langsung beda. Begitu idhofahnya beda, itu langsung hakikatnya beda semua. Langsung kemudian beda semua. Tembok rumah, muka tembok, sama-sama tembok. Ketika tembok itu diidhofahkan pada rumah, beda dengan tembok diidhofahkan kepada muka manusia. Ini muka tembok, tembok rumah, itu beda. Apa yang bikin beda? Idhofah. Ini dengan idhofah sudah berbeda. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ketika idhofah itu dipindah, idhofah itu penyandaran itu dipindah, maka terjadi perubahan total. Nah, itu padahal sama-sama di dunia makhluk. Nah, bagaimanakah ketika idhofah yang kepada makhluk mau dibandingkan dengan idhofah kepada khaliq? Maka kaidahnya, idza ikhtalafatil idhofatu ikhtalafatis sifatu. Penyandarannya berbeda, ini di pengkaitannya beda, maka nanti sifat, kriteria, bentuk, ukuran, macam-macamnya beda semua. Contohnya dicontohkan oleh penulis, maka wajah yang dikaitkan dengan Allah berbeda dengan wajah yang dikaitkan dengan makhluk. Kenapa kok beda? Likhtilafil idhofataini, karena bedanya dua kaitan tersebut. Wahia La yumkin, tidaklah mungkin abadan sama sekali, sifatnya sama padahal idofahnya berbeda. Wa la yumkinu lil aqili, dan tidak mungkin ada orang yang berakal yang tidak sepakat dengan hal ini, abadan sama sekali. Tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang tidak mau sepakat. Semua orang berakal sepakat dengan kaidah ini. Perbedaan idofah menyebabkan perbedaan hakikat, bentuk, kriteria, ciri dan yang lainnya. Maka firman Allah Ta'ala, dua tangan Allah terhampar. Ini adalah tangan yang dikaitkan dengan Allah. Kullat aidihim, tangan-tangan mereka terbelenggu. Ini tangan dikaitkan dengan makhluk. Maka karena terdapat perbedaan idofat, labuda pasti islah sifatnya berbeda. Dan ini dalilnya adalah akal. Maka akal mengatakan bahasanya asifatu takhtalifu bikhtilafi man udifat ilaihi. Sifat itu berbeda-beda, beradaptasi, berbeda-beda, beradaptasi dengan kepada siapa sifat itu dikaitkan. Jika dikaitkan kepada sang pencipta, jadilah dia sifat yang layak dengan kemuliaan dan keagungan sang pencipta. Jika dikaitkan dengan makhluk, maka jadilah dia adalah sifat yang cocok untuk keadaan makhluk. Maka jika kesamaan nama di antara makhluk itu sendiri tidak mengharuskan kesamaan bentuk, maka apakah mungkin mengharuskan kesamaan nama, mengharuskan kesamaan antara khaliq yang sempurna dari semua sisi dan makhluk yang lemah dari semua sisi? Maka jika makhluk-makhluk yang lemah yang itu sama dalam sifat tercipta, tidak mengharuskan kesamaan nama-nama sifatnya, tidak mengharuskan kesamaan bentuk-bentuk sifatnya. Maka intinya di antara dunia makhluk saja beda, sama nama itu hakikatnya beda, bentuknya beda, apalagi jika ini antara yang dikaitkan dengan Allah dengan yang dikaitkan dengan makhluk. Maka bagaimanakah mungkin hal itu, yaitu sama itu, menjadi satu keharusan antara sang pencipta yang sempurna dari semua sisi dan makhluk yang lemah dari semua sisi? Subhanaka hadza buhtanun azim, sungguh ini kebohongan yang sangat keterlaluan. Oleh karena itu ahli bid'ah itu memiliki kaidah yang terlaknat, kaidah bisikan setan yang mengatakan kesamaan nama mengharuskan kesamaan sifat. Dan karena itu mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan jika disampaikan kepada jika ditanyakan pada anda apa hujah lutamtsil yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, jawabannya hujah mereka dua hal. Yang pertama, kaidah sebelumnya, mereka kiaskan hal yang gaib dengan yang nampak. Yang kedua, mereka menetapkan bahasa yang kesamaan nama mengharuskan kesamaan sifat. Falamma makatat kala alusunal jamaah memperhatikan kaidah ini, mereka mengatakan innahu yang kusuhu harfun wahid. Sesungguhnya kaidah-kaidah ini cuma kurang satu huruf. Seandainya kita tambahkan satu huruf tersebut, maka kita akan mentransfer kaidah tersebut secara total dari kaidah bid'ah menjadi kaidah sunni, dari kaidah wasaniyah menjadi kaidah rohmaniyah, yaitu huruf la. Ya, huruf la, sehingga bunyinya al-ittifaq fil asma la yastalzamul ittifaq fis sifat. Fa iyyaka an tuskit minka taskutu minka hadhil lam, maka waspadalah jangan sampai lam ini hilang dari anda. Maka jika lam ini hilang dari kaidah ini, kaidah yang kedua tadi, satakunu syaitaniyatan, maka jadi ya, kaidah ajarannya setan. Namun jika lamnya itu tetap tercantum, maka dia menjadi kaidah rohmaniyah, kaidah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan sifat. Dan ini diperjelas oleh kaidah setelahnya. Idza ikhtalafatil idhofatu, yang tadi sudah kita baca. ikhtalafatis sifatu. Jika idhofa, pengkaitan di satu hal itu dikaitkan dengan hal yang berbeda, maka berbedalah realitanya dan sifatnya. Sehingga kesamaan di antara tentara hal-hal yang namanya sama itu adalah kesamaannya hanya ada dalam benak. Kesamaannya hanya ada dalam benak dan pikiran. Kaki gajah, kaki semut, kaki meja, kaki kambing, kaki ayam. Maka ini realnya semuanya beda, disebabkan idhofah yang berbeda, maka dia beda. Lalu kesamaan dari ini semua, kesamaan dari itu semua yaitu kaki ketika tidak diidhofahkan kepada apapun. Itu di manakah letaknya? Jawabannya hanya ada di pikiran. Hanya ada di pikiran. Jadi kesamaan antara kaki ayam, kaki kambing, kaki sapi, kaki semut, kaki lalat, kaki gajah, itu kesamaannya di kaki, manakala semua idhofahnya disingkirkan. Dan kaki ketika tanpa idhofah, kaki ketika tanpa idhofah itu syai'un dhihniyun, sesuatu yang hanya ada dalam benak dan tidak ada dalam alam nyata. Semua yang ada dalam alam nyata itu harus idhofah. Harus ada idhofahnya, dikaitkan dengan apa gitu. Itu kalau mau ada di alam nyata. Kalau mau ada di alam imajiner, alam imajinasi, alam pikiran, wujud namun namanya wujudun dhihniyun. Wujud namun wujudnya wujud dhihni. Wujud dhihni itu tidak ada di kharij, tidak ada di alam nyata. Maka sesuatu itu real harus ada idhofahnya. Kalau sesuatu itu tidak ada idhofahnya, itu hanya akan jadi wujud imajiner. Dan itulah kesamaan di antara berbagai macam idhofah. Dan itulah kesamaan di antara berbagai macam idhofah. Gitu. Titik kesamaan antara kaki gajah, kaki semut, kaki lalat, kaki ayam, itu kesamaannya adalah kaki ketika semuanya dihilangkan, idhofahnya dihilangkan, dan dia cuma ada di benak dan pikiran dan di imajinasi. Dan kita baca fa'idha kulta, jika Anda katakan wajah Allah, maka wajah Anda sandarkan kepada Allah. Jika Anda katakan wajah makhluk, maka Anda sandarkan wajah kepada makhluk. Dan jika hal yang dikaitkan itu berbeda, maka sifatnya akan berbeda. Wahai muslim, wajah Allah itu ya'ti fi dhinika wajah Allah, ya'ti datang pada benakmu wajah makhluk. Dan jika Anda katakan tangan Allah, maka Anda sandarkan kepada Allah. Dan jika Anda katakan tangan makhluk, maka Anda sandarkan pada makhluk. Famal ikhtilafi idhofaini idhofataini, maka ketika berbeda idhofanya, maka tidak mungkin sama sifat dan bentuk dua tangan itu. Jika Anda katakan istiwa untuk Allah, maka istiwa ini Anda sandarkan kepada Allah. Dan jika Anda katakan istiwa makhluk, maka Anda sandarkan ini kepada makhluk. Dan ketika idhofahnya berbeda, dikaitkan dengan hal yang berbeda, maka tidak mungkin realita dari dua istiwa ini sama. Jika Anda katakan pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, maka Anda sandarkan pendengaran dan penglihatan kepada Allah. Dan jika Anda katakan pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk, maka Anda sandarkan pendengaran dan penglihatan kepada makhluk. Dan jika dua idofa itu berbeda, maka realitanya, bentuknya, dan yang lainnya semuanya berbeda. Maka tidak mungkin pendengaran makhluk seperti pendengaran Allah, penglihatan makhluk seperti penglihatan Allah. Dan cara ini atau kaidah ini disepakati di antara ahli sunnah. Mereka membedakan antara segala sesuatu yang disandarkan pada Allah, maka itu adalah laikan yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, dan segala sesuatu yang disandarkan pada makhluk, maka itulah yang cocok bagi keadaan makhluk. Maka tidak mungkin ketika idofahnya itu berbeda, lantas sifat dan realitanya dan hakikatnya sama. Itu tidak mungkin aklan walahisan, menurut akal sehat dan menurut indra. Dan ini atas sedikit kita lihat judul kaidah yang keenam, kesamaan dalam nama kulli. Nama kulli itu nama yang lepas dari idofah, itu namanya kulli. Nama kulli disebut juga nama mutlak, karena mutlak di sini tidak dikaitkan dengan apapun. Jadi misalnya kaki gajah, kaki semut, kaki ini, semuanya idofahnya dihilangkan, itu namanya dalam bahasa Arab namanya ismu kulli atau ism mutlak. Dan ism kulli, ism mutlak itu hanya ada di benak, hanya ada di imajinasi. Dia wujudun dihniyun, bukan wujudun kharijiyun. Dia adalah wujud, namun wujud imajiner. Ya, bukan wujud real di dunia nyata. Dan ketika maka kaki gajah, kaki semut, kaki lalat dan seterusnya, itu semua kaki-kaki tadi punya kesamaan dalam isim mutlak, punya kesamaan dalam isim kulli. Semuanya punya sama, isim mutlaknya sama, isim kulinya sama. Apa itu misalnya, apa kita katakan kaki adalah sesuatu yang digunakan untuk semisal berjalan dan sebagainya. Gitu. Itu isim kulinya. Isim kulinya. Nah, kesamaan dalam isim kulli atau isim mutlak itu la yastalzim, tidak mengharuskan kesamaan ketika sudah diberi idofah. Diberi idofah sama dengan diberi takyid, sama dengan diberi takhsis. Itu sama, pokoknya semuanya maksudnya adalah idofah. Kaki kulli tadi contohnya kaki, di antara hewan-hewan itu, kaki meja, kaki bebek, kaki ayam, kaki kambing, kaki gajah, kaki semut, itu ada kaki kulli. Ada kaki mutlak. Yang itu menjadi kesamaan semua kaki. Namun setelah kaki ini dijadikan, diberi idofah, sama dalam nama kulli tadi tidak mengharuskan kemudian sama dalam, sama ketika kaki ini sudah idofah. Kaki kuli ketika kemudian jadi kaki meja, itu tidak sama dengan kaki kuli ketika jadi kaki kambing. Tidak sama dengan kaki kuli yang telah diberi idofah ayam. Itu tidak sama. Maka semua nama itu ketika idofah langsung berbeda. Kesamaan di antara mereka itu hanya pada isim kulli, ada pada isim mutlak. Dan isam kulli dan isam mutlak itu tidak ada di dunia nyata. Hanya ada di dunia imajinasi. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.